Yang nanti ada Ratna Antika, yang sekarang ada Neo Sari Munata. Selamat sore. Cantik-cantik, aduh. tepuk tangannya mana dulu Irmi?